jadi tenar gak gampang. Butuhkan perjuangan. Kalau mau link kerjaan, mending jadi pecut modal tanpa harga teman. Hati-hati boy, cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya kejar duit, bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy, hati-hati boy, boy. Cewek kerdus, hati-hati boy, boy. Kerjaannya kejar duit, bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy, hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit, bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy, hati-hati boy, boy. Cewek kerdus, hati-hati boy, boy. Kerjaannya ngejar duit, bawa lebar, otak sempit. Siapa? Gak tahu. Aku angkat dulu ya. Halo, siapa? Hai, ini Talia nih yang nge-DM kamu di Instagram. Oh iya, iya, iya. Iya, kenapa? Ada apa? Besok kita jadi jalan gak? Jadi. Jam 7 nanti gue jemput di rumah lo ya. Aku share location ya nanti. Oke, ya, bye. Kenal lagi nih, Sertar. Siapa? Dia main Nursan, ngajak aku ketemuan besok. Gak penting, udah. Makan yuk.